إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Lanjutkan ikhwani fi din azin Allah yakum bacaan kitab syarah syarhi sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita telah membaca sebahagian dari bab al-kalam fir rabbi muhtasun. Al-kalam fir rabbi muhdas. Pembicaraan terkait dengan zat Allah Azza wa Jalla yang tidak ada dalilnya adalah perkara yang muhdas, perkara yang bid'ah. Dan kita sampai pada ucapan Al-Alama Al-Fauzan Hafizahullah tatkala beliau menukilkan kalamnya para tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Ahlul Kalam yang telah berdalam-dalam dengan filsafat di dalam memahami Asma Allah dan sifatnya menggunakan metode filsafat. Qala hafizahullah ta'ala faqad saru fi syakkin wa fi raibin, sehingga mereka menjadi berada dalam kebimbangan dan keraguan. Ammal ladzina sallamu lillahi wa li rasulihi, adapun orang-orang yang pasrah diri kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak berdalam-dalam dalam memahami al-asma wa sifat, pasrah kepada Allah dan Rasulnya, faqad istarahu min hadza, maka mereka diistirahatkan dari kebimbangan, keraguan. Mereka dalam keadaan selamat dari kebid'ahan di dalam memahami al-asma sifat. Wa yaqulu ahlu dholali aydan. Kemudian beliau juga menyebutkan bait syair para atau salah seorang dari tokoh filsafat yang menyesal di akhir hidupnya, di akhir sebelum kematiannya, menyebutkan bait syair la amri laqad tuftu al ma'ahida kullaha, sungguh saya bersumpah saya telah berkeliling di ma'had-ma'had, pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu kalam, ilmu filsafat. Wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alim, dan aku mengarahkan pandangan mataku di antara panji-panji ilmu filsafat, di antara prinsip-prinsip ilmu filsafat. Falam aro illa wadi'an kaffa ha'irin ala dhiqnin aw qari'an sinna nadimi, dan aku tidak melihat kecuali akhirnya seperti meletakkan telapak tangan orang-orang yang bingung, bertopang dagu, ya, ala dziknin, bertopang dagu, alqari ansin nanajimin, atau menggigit jari, ya, sebagai bentuk penyesalan telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran keliling ma'had-ma'had, pesantren-pesantren, belajar ilmu kalam, belajar tentang asma Allah dan sifatnya, tapi dengan metode ilmu kalam, akhirnya dia dalam keadaan menyesal, seperti orang yang gigit jari. Ya, demikian juga falam aro illa wadi'a kaffa hairin, saya tidak melihat kecuali orang yang bertopang dagu, ya, ala dziknin, orang yang bertopang dagu karena bingung gara-gara belajar ilmu filsafat dalam mendudukkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang asma Allah dan sifat-sifatnya, tapi dengan metode ilmu filsafat, keliling ma'had, keliling pesantren, keliling para tokoh-tokoh ahli filsafat, ternyata dia dalam keadaan menjadi orang yang bingung, seperti bertopang dagu. Bingung. Memahami asma wa sifat berujung kepada kebingungan, kebimbangan. Ya, bahkan akhirnya apa? Al-qari asin nana jimin. Dia gigit jari. Ya, karena menyesal. Waktu sudah lama dihabiskan, bertahun-tahun, umurnya sudah panjang, tenaganya dipakai sekian lama, biaya sudah besar untuk keliling ke sana kemari, tapi yang dipelajari batin, yang dipelajari ilmu filsafat, akhirnya dia dalam keadaan apa? Menyesali apa yang telah dia lakukan dan dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, qawfal ma'ahida kullaha. Dia sudah keliling di ma'ahad-ma'ahad semua. Ma'ahid al-kalam. Tapi ma'ahad filsafat. Ma'ahad yang diajarkan ilmu filsafat. Wal-mantik wal-jidal. Ilmu mantik. Salah satu cabang dari ilmu filsafat. Dan juga ilmu jidal. Ilmu bantah-bantahan. Wasayyara tarfahu bainaha. Dan dia membuang pandangannya, memfokuskan pandangannya di antara ma'had-ma'had pesantren-pesantren tersebut, falam yajid fiha ma yashfil alila, tapi dia tidak mendapati apa yang bisa mengobati sakit hatinya di dalam hatinya, di dalam dadanya, tidak bisa mengobati kebimbangan yang ada dalam hatinya, wala tarwi ghalilan, ya, tidak bisa memuaskan dahaga. Ketika dia haus, ingin tahu hakikat kebenaran tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Tapi caranya dengan cara filsafat, bukan dengan cara manhaj salaf. Akhirnya berujung kepada kebimbangan, berujung kepada kebimbangan, keraguan-raguan. Ya, akhirnya dia menyesal. Ya, dalam keadaan apa? Dia sudah berkeliling ma'had, banyak tempat. Tapi tidak ada bisa mengobati penyakit yang ada dalam dadanya, kebimbangan yang ada dalam dadanya, tidak bisa menghilangkan rasa dahaga yang ada dalam hatinya. Kemudian, ini kalamnya mirip dengan ucapannya Fakhrul Razi. Ucapannya Fakhrul Razi yang beliau mengucapkan kalimat ini ketika ya menyesal luar biasa dan beliau mewasiatkan kepada muridnya, muridnya Fakhrul Razi Ibrahim bin Abi Bakar Ibn Ali Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ibrahim Ibn Abi Bakar Ibn Ali Al-Asfahani meriwayatkan hal ini, disampaikan kepada umat manusia, ya, akan penyesalan Fakhrul Razi rahimahullahu ta'ala yang menghabiskan umur waktu tenaganya untuk belajar filsafat dalam memahami asma Allah dan sifatnya. Ya. Kemudian ini diabadikan oleh muridnya, ditulis ya dan disebarkan kepada umat manusia. Syekh Hafizahullah di sini mengambil bil makna sepertinya. Ya, ada sedikit perbedaan redaksi. ya, dikatakan oleh Fakhrul Razi, wa ra'aitu aqraba turuqi tariqatal Qur'an. Akhirnya beliau berkesimpulan, saya berpandangan jalan yang paling benar, jalan yang paling dekat kepada kebenaran itu adalah tariqatul Qur'an, metode Al-Qur'an. Metode Al-Qur'anul Karim tentang masalah asma Allah dan sifatnya. Ya, iqra fil isbat, kata Syekh Widallah, coba baca dalam menetapkan apa? Sifat Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah Azza wa Jalla naik perkataan yang baik. Dari sini sangat jelas. Ilaihi, kepada Allah naik. Berarti apa maknanya naik? Naik itu ke atas. Begitu jelasnya Al-Qur'an. Begitu mudahnya Al-Qur'an dipahami. Ya. Berarti Allah ada di atas. Gampang. Ya, kata siapa? Fakhrul Razi rahimahullah ketika beliau bertaubat dari pembahasan panjang lebar berdalam-dalam dalam ilmu kalam, mempelajari asma Allah dan sifat dengan ilmu kalam. Ya. Tapi ujung-ujungnya beliau bertaubat, jalan Al-Qur'an itu yang paling benar. Sehingga apa? Allah berada di atas. Karena mereka sebelumnya sudah bantah-bantahan, Allah itu di mana? Allah jangan ditetapkan di atas. Allah jangan ditetapkan ya, peristiwa di atas arsy. Kalau Allah berdiri dan seterusnya. Pakai ilmu filsafat. Ya. Kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah berarti ini pakai akal, pakai filsafat, dan inilah yang dikatakan muhdas, kebid'ahan. Ya, padahal apa? Amiruha kama ja'at, perlakukan apa adanya. Bagaimana datangnya perlakukan begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surat Thaha ayat 5. Allah juga berfirman, Zat yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, 'alal 'arsy istawa, berada di atas arsy, tinggi di sana. Jadi Allah itu tinggi berada di atas. Selesai urusan. Ya, Al-Qur'an mudah. Ini metode yang paling benar kata Fakhrul Razi rahimahullah. Enggak usah lagi kemudian kita bermain filsafat, bermain kata-kata, bermain retorika. Ya, kemudian bermain logika, berarti. Jangan. Terima apa adanya. Barakallahu fikum. Sehingga beliau akhirnya berpendapat Allah berada di atas arsy. Ya. Fakhrul Razi rahimahullahu taala yang sebelumnya panjang bertahun-tahun umur beliau dihabiskan untuk apa? Saling akhad wa rad. Ya, membantah. Tapi akhirnya beliau kembali kepada metode Al-Qur'an yang sederhana, simple, karena memang Al-Qur'an Allah Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla itu menjadikan Al-Qur'anul Karim begitu mudah untuk dipahami. Ya, begitu mudah untuk menjadikan az-zikr sebagai peringatan buat kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah jadikan ya Al-Qur'an mudah. Kami telah mudahkan Al-Qur'an lidz-dzikri untuk menjadi pemberi peringatan buat manusia. Fahal mim muddakir, apakah ada orang-orang yang mau ngambil pelajaran, ya, sehingga Al-Quran itu mudah, nggak usah lagi dipersulit dengan belajar filsafat, ya. Ini penyesalannya Fakhrul Razi rahimahullah di akhir hayatnya, sampai kemudian ini menjadi pelajaran, ya, bahwasanya belajar ilmu filsafat, belajar logika dalam mempelajari al-asma wa sifat ini adalah perkara yang bid'ah, ya. Tapi kembalilah kepada metode Al-Quran, pahami apa adanya dengan bahasa Al-Quran yang mudah. Ya, Allah berada di atas arsy, selesai sudah. Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas, selesai sudah. Enggak usah lagi main logika, enggak usah lagi main ya barakallahu fikum filsafat. Ya, waqra' fil nafi, demikian juga kalau tadi dalam menetapkan Allah berada di atas arsy. Ya, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Sifat-sifat yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, tetapkan apa adanya. Ya, ketika Allah menetapkan punya tangan, tetapkan apa adanya. Enggak usah lagi main retorika. Ya. Barakallahu fikum, tapi tidak boleh diserupakan dengan tangan manusia, tangan makhluk. Tidak boleh ditolak sifatnya, Ya, tidak boleh juga kita bertanya-tanya bagaimana ya tentang sifat tangannya Allah, karena Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan makhluknya, tapi kita tetapkan tangan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, dan kita tidak akan berretorika, bermain logika dalam menetapkan sifat-sifat ini. Barakallahu fikum. Ya. Waqra fil nafi, adapun dalam an-nafi, menafikan beberapa sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dalam surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Ya, sehingga tidak ada yang serupa dengan Allah. Ketika kita menetapkan Allah punya tangan, ya, dengan dalil-dalilnya, ketika Rasul alaihi salatu wasallam menetapkan Allah punya mata dalam sekian banyak dalilnya, maka kita dalam keadaan tidak menyamakan sifat tangan atau sifat mata atau sifat-sifat yang lainnya dengan sifat-sifat makhluk manapun. Ya, menetapkan tanpa menyerupakan. Ya, menetapkan sifat Allah tanpa kita menyerupakan. Itu di Al-Qur'an, simple, sederhana. Ya, wala yuhithuna bihi ilma, dan mereka tidak akan bisa meliputi Allah Azza wa Jalla ilmunya. Kita semuanya enggak akan mampu. Ilmu kita sangat terbatas, pengetahuan kita sangat terbatas. Kita enggak akan mungkin bisa meliputi zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita enggak akan bisa meliputi hakikat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Enggak akan bisa. Kenapa? Kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, kita sendiri enggak bisa meliputi diri kita, pengetahuan ilmu kita, kita enggak bisa mengetahui, menjangkau segala apa yang ada pada badan kita. Ada apa yang ada pada diri kita? Kita enggak bisa tahu semuanya. Ya, tentang ruh yang ada dalam jasad kita, kita enggak tahu hakikatnya. Ya, tentang saraf-saraf yang ada di otak kita, kita enggak tahu hakikatnya. Kita enggak tahu detail-detailnya. Barakallahu fikum. Banyak pada diri kita yang kita tidak bisa menjangkau. Pengetahuan kita enggak bisa menjangkau perkara yang ada pada diri kita. Terus bagaimana pada zatnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung? Zatnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar. Lebih enggak mampu lagi. Sehingga apa? Sudah, jangan bermain logika, jangan bermain filsafat, jangan berdalam-dalam. Terima apa adanya, yakini apa adanya. Ini metode Al-Qur'an yang mudah, sederhana, dan ini juga pelajaran berharga buat siapa? Kita semuanya. Ya, jangan belajar filsafat. Orang-orang yang belajar filsafat ketika memahami al-asma sifat seperti Fakhrul Razi, Al-Juwayni, Al-Imam Al-Ghazali, Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahumullahu jami'an, itu mereka semuanya habis umur dan waktunya untuk belajar filsafat dalam mempelajari asma Allah dan sifatnya, menyesal dan bertaubat ke jalan yang benar. Bertaubat ke jalan yang benar. Ya, seperti Al-Imam Al-Juwayni. Al-Imam Juwayni ini imamnya Mekah dan Madinah di zamannya. Imam Al-Haramain, saking cerdasnya, saking pintarnya, sampai dijuluki Imamul Haramain. Imamnya Mekah dan Madinah. Ya, muridnya banyak sekali. Ketika beliau berdalam-dalam dalam pemahaman, memahami asma Allah dan sifatnya, ya, habis waktunya untuk mempelajari ilmu filsafat, ujung-ujungnya beliau menyesal. Ya, dan menasihati kepada kita semuanya untuk jangan belajar ilmu filsafat. Ya, beliau di antara ucapannya di saat beliau sakit hendak wafat, ya, laqad qara'tu 50,000 fi 50,000. Ya, sungguh saya sudah membaca 50,000 kali 50,000 kitab-kitab yang membahas al-asma wa sifat atau kitab-kitab yang membahas terkait dengan filsafat. Ya. Begitu banyaknya kitab-kitab dibaca. Summa khalaitu ahlal Islam bi islamihim, ya, fiha wa ulumihi, ya, at-tahirati. Tapi kemudian aku dalam keadaan apa? Mengosongkan ahlul Islam dengan keislaman mereka, ya, dari keilmuan mereka yang suci, ya, wa raqibtul bahra al-khalam, ya, wa ghustu fil ladzina ahlul Islam anha. Aku sudah menyeberangi lautan yang begitu dalam. Aku menyelami lautan, lautan filsafat. Ya, para yang bayangkan, kitabnya 50,000 kali 50,000 kitab yang dibaca. Isinya terkait dengan filsafat. Diselami begitu dalamnya lautan filsafat oleh beliau. Ya. Aku menyelami perkara yang ahlul Islam, para ulama melarangnya. Ilmu filsafat. Beliau menyadari di akhir menjelang kematiannya. Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah dalam keadaan mengatakan, saya dalam keadaan tidak menerima nasihatnya para ulama dulu. Ya, mereka sudah mengingatkan, jangan belajar filsafat, jangan belajar ilmu kalam, jangan belajar ilmu mantik, belajarlah manhaj salaf, belajarlah prinsip-prinsip salaf, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Tapi beliau tetap mendalaminya. Setelah mendalami, ujung-ujungnya bingung. Ujung-ujungnya penuh kebimbangan. Ya, yang akhirnya barakallahu fikum, ya, beliau menyadari ternyata telah menyelami lautan yang begitu dalam ilmu mantik, ilmu filsafat yang dilarang oleh para ulama Islam dulu. Ya. Kullu dzalika fi thalabil haqqi. Ya, itu semua sebenarnya dulu saya ingin cari kebenaran. Ingin cari kebenaran, ingin mengenal Allah. Bagaimana tidak? Mengenal asma sifat, belajar asma Allah dan sifatnya. Tapi caranya mengenal Allah, caranya dengan cara yang tidak ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para salaf. Akhirnya dia salah dalam mengenal Allah karena belajar filsafat, dan dia dalam keadaan iyadzambillah, ya, telah mengakui penyesalannya di saat menjelang wafatnya. Ya, dalam keadaan beliau tujuannya dulu ingin mencari al-haq, tapi jalan yang ditempuh salah. Ya, kuntu ahribu fi salifid dahr minat taqlid. Saya dulu ingin lari dari taqlid. Di zaman dulu belajar filsafat maksudnya jangan taklid, ya, karena menurut mereka orang-orang yang belajar filsafat, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu dogma, aturan baku. Kita disuruh taklid dengan Al-Quran dan Sunnah, kata mereka. Subhanallah, ya, padahal bukan taklid. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu namanya al-ittiba. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah, kalau kita pegangi, ini sebagai dogma, kata mereka. Ya, buat kita ini sebagai akidah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip, sebagai akidah, pedoman hidup. Itu bukan taklid. Ya, justru kita lagi ittiba', mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Tapi ahlul filsafat, mereka mengatakan, kalau kita ya ikut perkara yang sudah baku dari Al-Quran dan Sunnah itu taklid. Ya, subhanallah. Tapi ternyata apa yang dianggap taklid oleh Fakhrur Razi atau apa, Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah, beliau baru menyadari di akhir hidupnya. Kemudian beliau, subhanallah, ternyata ya telah menyesali dengan penyesalan yang begitu dalam. Ya, hanya saja beliau mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya beliau sudah rujuk dari prinsip filsafat, prinsip dalam memahami asma Allah dan sifatnya yang salah. Ya, beliau menyatakan, wal'an qatraja'tu anil kulli ila kalimatil haqqi. Sekarang saya sudah rujuk, bertaubat dari semua pelajaran-pelajaran tentang asma Allah dan sifatnya yang dipahami dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Saya rujuk dari itu semuanya ila kalimatil haqqi, kepada kalimat yang benar. Alaikum bidinil ajaizi. Kalian wajib ikut agamanya nenek-nenek tua. Artinya apa? Nenek tua kalau belajar Al-Quran, memahami kalimat Quran, kalimat Al-Quran yang sederhana, yang simple, nenek-nenek tua bisa paham, bisa ngerti. Tidak usah belajar ilmu filsafat. Ketika nenek-nenek tua membaca firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Zat yang Maha Rahman beristiwa tinggi di atas arasnya. Nenek-nenek tua langsung paham. Dengan fitrahnya yang masih suci, ya, Allah berada di atas. Selesai. Ya. Ini nasihatnya Al-Juwayni rahimahullah. Jadi wajib bagi kalian kembali belajar sebagaimana ya metode Al-Qur'an dalam menetapkan al-asma sifat, ya, atau menafikan beberapa al-asma sifat. Metode Al-Qur'an yang begitu sederhana, dan jangan mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Tayyib ikhwat aliman azanallahu yakum. Karena pelajaran ilmu filsafat ya dalam memahami asma Allah dan sifatnya ini adalah muhdats, perkara bid'ah yang itu akan bisa ya tambillah seorang menjadi menyimpang. Kemudian kita baca di matan, qala al imam al barbahari rahimahullah, rabbuna awwalun bila mata. Ya, rabb kita ini zat yang maha awal, tanpa ada yang mendahulunya. Tayyib, jangan sampai bertanya, kapan Rob kita ini ya mulai ada? Ini sudah dibahas kemarin di pelajaran Al-Adabul Mufrad. Ya, jangan sampai kita bertanya-tanya dalam tasalsul yang dibuka oleh pintunya oleh syaitan. Ya, yang jelas kita meyakini Allah Azza wa Jalla itu dalam keadaan zat yang paling pertama. Ya, enggak ada lagi permulaannya. Wa akhirun bila muntaha, Allah juga zat yang paling akhir tanpa ada ujungnya. Ya alamu sirra wa akhfa, Allah maha mengetahui segala yang rahasia dan yang tersembunyi. Wa huwa ala arsyis istawa, dan dia Allah Azza wa Jalla berada di atas arasnya beristiwa. Ya, tinggi di atas arasnya beristiwa. Wa ilmuhu bi kulli makanin, tapi walaupun Allah tinggi di atas arasnya, ilmu Allah itu di seluruh tempat, setiap tempat Allah mengetahuinya. Ya, wala yakhlu min ilmihi makanun, maka tidak ada yang bisa terlepas dari ilmu Allah Azza wa Jalla tempat manapun. Semuanya Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Kita baca syarahnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya. Fahuwa jalla sana'uhu wahidun. Oh, tayyib. Maka Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha esa, maha tunggal. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Huwa subhanahu wahidun. Allah Azza wa Jalla maha esa, maha tunggal. La yusyarikuhu ahadun. Tidak ada yang bisa menyamai Allah siapapun dia. Ya, enggak akan bisa menyamai Allah siapapun dia. La fi dzatihi wa la fi asmahi wa sifatih. Tidak akan bisa menyamai Allah Azza wa Jalla dari segi zatnya, dari segi nama-namanya, dari segi sifat-sifatnya. Wa la fi khalqihi wa af'alihi, dan juga dari segi penciptaannya dan perbuatan Allah. Enggak akan ada yang bisa menyamai penciptaan Allah, perbuatan Allah. Ya, Allah sampai menantang. Ya, enggak ada yang bisa dari Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan lalat, enggak ada yang bisa. Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan yang lainnya. Makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil, Allah maha mampu. Sementara Allah tantang, ya, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Qul araitum ma tad'una min dunillahi. Ya, bagaimana menurut kalian? Ya, apa? Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu tidak akan bisa mampu menciptakan lalat, makhluk yang kecil kayak lalat, tidak akan bisa. Walau ijtama'u lah, walaupun Tuhan-Tuhan yang kalian sembah semuanya berkumpul untuk menciptakan makhluk yang sangat hina, kotor kayak lalat, itu tidak bisa. Ya, karena memang Allah Azza wa Jalla dari segi penciptaannya itu dalam keadaan tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menyamai. Maha luar biasa kudrahnya Allah. Ya, kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Taib. Sehingga tidak ada yang bisa menandingi Allah Azza wa Jalla dari segi apa? Asma'nya, sifat-sifatnya, penciptaannya, perbuatannya. La fi ibadatihi. Demikian juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh ada yang menandingi. Tidak boleh berbuat syirik. Ya, tidak boleh melakukan kesyirikan dengan beribadah kepada selain Allah. Di samping beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Gak boleh seperti ini. Ya, karena Tuhan-Tuhan selain Allah, itu sedikit pun tidak ada hak. Tidak ada hak untuk disembah. Tidak pantas sama sekali untuk diibadahi. Ya, hanya Allah Azza wa Jalla semata yang wajib diibadahi. Yang paling berhak untuk diibadahi. Laisa lahu syarikun, Allah Azza wa Jalla tidak ada sekutu. Falimadza tut'ibu nafsak, kenapa engkau membuat capek dirimu sendiri? Ya, anta makhlukun wa huwa khaliq, engkau ini makhluk, Allah itu sang pencipta. Ya, maksudnya ini dalam memahami asma dan sifat Allah, jangan kita berdalam-dalam dengan filsafat. Ya, kita ini cuma makhluk. Ya, dia itu sang pencipta. Ya, fa kaifa yuhitul makhluq bil khaliq jalla wa ala? Bagaimana bisa makhluk bisa meliputi sang pencipta? Enggak akan bisa. Ya. Fa anta majaluka an tusallim lillahi wa li rasulih. Maka tugasmu, ya. Tugasmu itu hanyalah untuk pasrah, tunduk apa yang sudah Allah firmankan dalam asma sifat, ikut saja. Terima saja. Apa yang Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang asma sifat, terima saja. Enggak usah bermain logika, enggak usah bermain kata-kata, enggak usah bermain retorika seperti ahlul kalam. Ya, la tujadilu wa la tumari, enggak usah dibantah. Enggak usah didebat. Kalau Allah sudah berfirman demikian, terima. Kalau Rasulullah SAW sudah bersabda demikian, terima saja. Wala tut'id nafsak, jangan engkau bikin capek dirimu sendiri dengan belajar filsafat. Tadi sudah disebut Fakhrur Razi, menyesal, bingung, ya. Juwaini juga demikian rahimahullah. Ya, menyesal. Jangan engkau bikin capek dengan belajar ilmu filsafat. Ya, wa tut'im al-akhirin. Kalau engkau sudah belajar ilmu filsafat, engkau akan bikin capek orang lain juga. Ya, hadza huwal wajib wal fard. Ya. Ini yang wajib, ini yang harus dilakukan. Belajar asma Allah dan sifatnya dengan metode Al-Qur'an. Selesai sudah. Terima apa adanya, enggak usah main logika. Walidzalika ashabatu lam yatakallafu hadza takallufa. Oleh karena itu, dahulu para sahabat, mereka tidak memberat-beratkan diri, ya, dengan cara seperti kalian ini. Ya, wala tawaqqafu 'inda ayatin aw 'inda haditsin. Ya, mereka juga apa? Tidak tawakuf. Ya, ketika ada ayat, ketika ada hadis, ya, kayak orang mufawwidhah, ahli tafwid. Sudahlah, ini tentang tangan Allah, yadullahi, lafadz yadullah. Tangan Allah, sudah kita diam aja. Enggak ikut kelompok sana, enggak ikut kelompok sini. Kita enggak menetapkan tangan bagi Allah. Ya, Allah yang Maha Tahu, wallahu alam, serahkan saja. Apa makna yad? Ya, kita enggak mau tetapkan. Kita serahkan aja kepada Allah. Sehingga dikatakan apa? Ahlu tafwid. Karena dia melakukan tafwid. Ya, fawwadhu yufawwidhu tafwidhon. Artinya memasrahkan ayat-ayat tentang asma dan sifat. Enggak mau menetapkan. Membiarkan apa adanya. Ya, tidak mau menetapkan sifat tangan. Lisannya enggak mau menetapkan sifat tangan. Padahal kita tahu Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab yang bisa dipahami. Ya. Inna anzalna, ya. Inna anzalna Al-Qur'ana Arabiyyan ta'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan bahasa Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian bisa memikirkan. Iya. Sehingga Al-Quran bisa dipahami oleh orang-orang Arab. Dan juga orang-orang yang belajar bahasa Arab bisa paham artinya. Yadullah, tangan Allah, tahu artinya. Tapi ini ahlu tafwid. Dia enggak mau menetapkan. Ya, ini juga salah satu bid'ah yang lainnya lagi. Nah, ahlu sunnah tidak seperti ini. Para sahabat tidak seperti ini. Ya, ayat dan hadis tentang ayat. Tentang ayat asma dan sifat. Allah Azza wa Jalla mereka tetapkan. Bal yukirunaha. Bahkan mereka menetapkannya. Tetapkan. Wa yusallimuna laha. Mereka menerimanya. Wa yataqiduna ma fiha, dan mereka meyakininya sebagai akidah. Sebagai keyakinan yang mantap. Ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla punya sifat-sifat yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadisnya, kita tetapkan apa adanya, ya, dalam keadaan apa? Tidak kita menolaknya, tidak menyerupakannya, tidak bertanya-tanya tentang hakikatnya, ya, juga tidak menyerahkan arti-artinya kepada Allah, karena Al-Quran bisa kita fahami artinya, ya, tapi kita tetapkan apa adanya, ya, barakallahu fikum. Kata beliau, wala hasala indahum masyakil, di dalam akidahnya para sahabat itu tidak terjadi muskilah-muskilah, problem-problem, ya. Kot sama sekali, ya. Kenapa? Fal majal huwa majalu taslim walingkiyat. Karena tugasnya kita semua, para sahabat dan kita semuanya, itu kalau urusan ini, itu adalah taslim, pasrah diri, tunduk, ya. Walana khudu fil aqaid bima khoda bihi ahlul jadal wa ahlul kalam wa ahlul mantik. Dan kita tidak berdalam-dalam. Dalam masalah akidah, asma Allah dan sifatnya khususnya, dengan apa-apa yang ahlul jidal, ahlul kalam, ahli filsafat itu telah berdalam-dalam di dalamnya. Karena tadi sudah disebutkan, tokoh-tokoh filsafat itu sudah menyesal. ya, sudah menyesal di akhir hidupnya, dan mereka akhirnya menyadari tentang apa kesalahan yang dijalani sepanjang hidupnya, dan mereka kembali kepada manhaj as-salaf. Tayib, ya, fatakunu an-natijatu kama aqarru ala anfusihim min al-hayrah wal ittirab. Sehingga kalau belajar ilmu filsafat, ya, kalau kita dalam-dalam, berdalam-dalam dengan ilmu filsafat, maka natijahnya, ya, sebagai buahnya seperti yang mereka akui. Kayak tadi Al-Juwayni, Al-Ghazali, Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, demikian juga Fakhrul Razi, ya, ketika mereka mengalami kebingungan, kegoncangan, wa adamil usul ila natijah, dan mereka tidak bisa meraih hasil yang diinginkan. Ya, enggak meraih ketentraman, enggak meraih keyakinan yang mantap, tapi bergoncang, kebingungan, kebimbangan. Ya. Akhirnya mereka dalam keadaan kembali kepada prinsip salaf dan selesai urusan. Ya, bertaubat. Ya, mereka menjadi tenang hidupnya, tentram hidupnya. Ya, mengenal Allah sebagaimana para sahabat mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal asma dan sifat Allah sebagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Metode Al-Quran, metode sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, mereka menyesal, ya, karena udah panjang waktu dan umurnya, ya, ternyata hasilnya cuma kebimbangan. Ya, walam nasafid min bahsina tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qalu. Ya, tidaklah kita mengambil faedah pembahasan-pembahasan sepanjang umur kita, ya, kecuali kita sekedar mengamalkan atau mengumpulkan fulan berkata begini, fulan berkata begitu, mereka berkata begini, mereka berkata begitu, ya, dalam keadaan apa? Ujung-ujungnya berujung kepada kebimbangan, penyesalan, ya. Fa in qala kadza fal jawabu kadza. Ya, kalau mereka bilang begini, ini jawabannya. Ilmu filsafat. Kalau mereka bilang begini, jawabannya begini. Ilmu filsafat. Subhanallah, tapi ternyata ikhwatal iman azanallahuakum, ya, itu ujungnya kebimbangan yang tidak ada faedahnya sama sekali, dan mereka memberikan nasihat, ya, kepada kita semuanya, dan juga mereka-mereka yang masih belajar filsafat dinasihati oleh beliau-beliau ini agar meninggalkan ilmu kalam, ilmu filsafat, karena itu semuanya akan berujung kepada apa? Kebimbangan dan keraguan. Apalagi kalau kebimbangan dan keraguannya tentang zat Allah. Ya, tentang masalah yang sangat prinsipil dalam kehidupan seorang hamba. Ma'rifatullah, mengenal Allah, kok bimbang? Mengenal sifat-sifat dan nama Allah, bimbang. Bahaya yang luar biasa. Ya, tapi kalau kita belajar metode Al-Quran, menetapkan apa adanya, metode sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, prinsip salaf, selesai urusan. Ya, seperti agamanya, fitrahnya, ajaiz, para nenek-nenek tua, ya, mereka memahami dengan kemudahan bahasa Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang telah kita dengarkan. Nakifun insyaAllah. Bismillah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.